ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ingat, kita diberikan bekal pengetahuan. Kita ini makhluk cerdas. Allah sudah menyiapkan kita. Karena kita ini insan mulia, nanti saya turunkan, maka kemuliaan itu salah satunya dibedakan dengan makhluk lain, diberikan bekal pengetahuan. Ingat baik-baik ya, kita makhluk cerdas. Pertama kali bekal yang diberikan oleh Allah adalah pengetahuan. Sudah diteliti di Amerika, di universitas di California. Saking cerdasnya manusia, saking pintarnya, Allahu Akbar. Ini memorinya saja, memorinya paling sedikit memori manusia itu 200 juta gigabyte. 200 juta giga. 1 giga saja, gigabyte, itu sudah bisa menghimpun informasi barangkali sebanyak masjid ini. Di otak kita ini ada potensi 200 juta gigabyte, Anda bayangkan. Berapa banyak informasi bisa kita kumpulkan. Dan diteliti oleh mereka, ternyata 90% otak manusia semuanya cerdas, pintar. 5%-nya jenius. Jadi kalau ada yang jenius jangan bangga dulu, karena cuma 5%. 90%-nya cerdas. 5% yang lain agak telat. Telat itu bukan gak cerdas, telat itu menyesuaikan keadaan karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nih, ingat, kita makhluk pintar. Ini jangan pernah Anda misalnya mendengar perkataan, "Hei, ini enggak bisa berkembang nih. Ini telat nih. Ini bodoh nih." Enggak ada. Tidak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang tidak kreatif mengajar. Anda tahu Einstein? Pernah dengar Einstein? Einstein disebut oleh gurunya saat dia di kelasnya dengan kalimat menemukannya sampai kemudian diklaim oleh John Dalton di Eropa. Yang menemukan Jabir bin Hayyan baca Quran. Saat baca Quran sampai ke surat Al-Hadid, surah 57 ayat ke-25 sampai ayat 26. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi, kata Allah. Penasaran, apa ini besi? Dibawa ke rumahnya, dicek di rumah, dikeluarkan sampai partikel terkecilnya, diteliti oleh beliau, disimpulkan, diberi rumus, kemudian hari dikenal dengan Fe, F besar, E kecil, ya, nama panjangnya ferum, ferum. Kemudian rumusnya apa? Nomor atomnya 26. Atom ini gak akan stabil kalau gak ada isotop. Isotop itu perangkat yang menjaga kestabilan atom. Punya 4 isotop. Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atom ini nomor 57. Surah ke-57 ayat ke-25 sampai 26. Dari Quran. Ulama kita dulu begitu. Jadi ayo, kita itu makhluk pandai, makhluk cerdas. Jadi apapun kita bisa raih. Teruskan, yang kedua. Ini saya bicara bekal dulu ya, bahasan kita panjang nih. Salah panitia, kenapa nulis judul yang panjang-panjang? Bahasanya panjang ya, lihat sini. Jadi kita ini makhluk mulia, dimuliakan dengan pengetahuan. Bahkan pengetahuan kita mengalahkan malaikat. Makanya ketika malaikat ditanya, gak bisa menyaingi manusia. Diminta sujud hormat kepada Adam. Ya, Quran surah kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu. Kami firmankan pada malaikat semua sujud hormat pada Adam, semua sujud. Dengan binatang, tes. Sepintar-pintarnya binatang masih pintar antum. Ayo main ke kebun binatang. Bandingkan dengan mereka. Cek siapa yang paling pintar, antum. Silakan cek. Tahu beo? Beo tahu? Beo bisa mengeluarkan kalimat, bisa meniru, tapi tidak akan bisa bicara selancar antum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu aja, beo. Jadi kalau antum selama hidup cuma assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, antum? Bukan. Antum tidak memaksimalkan potensi, kalah sama beo. Ayo, mau belajar apa aja bisa. Di tafsir Al-Khazin, karangan Imam Al-Baghawi, disebutkan, Nabi Adam itu menguasai 700 ribu bahasa. Hampir semua bahasa dititipkan. Kita anak cucu Adam. Kalau antum pengen belajar, potensi itu ada. Tunjukkan pada dunia, bukan cuma bahasa Jawa antum bisa. Bahasa Inggris, antum lancar. Bahasa Jerman, bisa. Bahasa Arab, bisa. Bahasa Arab itu paling gampang. Saya tinggal lama di Arab, Pak. Kemarin saya baru dari Arab juga ke sini. Demi Allah saya katakan, anak kecil segini udah bisa bahasa Arab. Di Arab, saking gampangnya. Assalamualaikum, kaifa haluk. Anak di Arab, anak kecil bisa. Pas antum yang dewasa begini gak bisa? Itu kan orang Arab butet. Ah, lihat, tidak semua yang di Arab bisa bahasa Arab. Unta ribuan tahun di Arab gak bisa bahasa Arab. Bawa B.O. beliau Bengkulu, datang ke Mekah, ajarin kaifa haluk, bisa dia. Di poinnya, saya ingin katakan dalam falsafah bahasa, kalau antum mau, antum bisa. Hei, maksimalkan. Jelas sampai sini? Ah, jadi, bekal kemuliaan kita pertama terletak pada pengetahuan. Jadi, kalau ada orang dalam hidupnya tidak pernah mau belajar, tidak ingin mengaktifkan pengetahuannya, maka ketahuilah dia sedang menurunkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat pertama turun? Apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pengetahuan untuk memuliakan insaniyah kita. Jadi kalau ada orang Bengkulu tidak mau belajar, tidak mau menggali potensi pengetahuan, itu sedang merendahkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham?